Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله. Kita akan lanjutkan sebentar dengan membahas beberapa kewajiban istri kepada suami. Pertama, kewajiban suami istri kepada suami adalah mentaati seluruh perintah suami kecuali dalam hal yang maksiat. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, lalu Al-Hakim mensahihkan hadis ini dan disepakati kesahihannya oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, diterima dari Husain bin Muhsin. Kata Husain, haddatsatni ammi qalat ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil haja faqala ayyu hadhihi adatu bu'lin qultu na'am qala kayfa anti lahu qalat ma aluh ya'ni ma uqassiru fi ta'atihi illa ma ajiztu anhu qala fanduri aina anti minhu fa innama hiya jannatuki fa innama huwa jannatuki wa naru. Kata Husain, bibiku telah menceritakan kepadaku. Bibinya ini seorang wanita sahabiah sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata bibinya, aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk suatu keperluan. Ditanya oleh Nabi, siapa ini? Apakah kamu punya suami? Dijawab, iya. Beliau bertanya, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Aku menjawab, ma'alu. Makna ma'alu artinya, aku tidak pernah kurang dalam mentaatinya, dalam mentaati suamiku, kecuali dalam hal yang aku tidak mampu melakukan. Jadi selama mampu dilakukan. Berkatalah Nabi SAW, perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena dia adalah surgamu atau nerakamu. Ketika para ulama menjelaskan hadis ini, mereka menjelaskan bahwa suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Maknanya, suamimu akan menjadi penyebab masuknya kamu ke dalam surga atau masukmu ke dalam neraka. Kalau kamu mentaatinya, kamu masuk surga. Kalau kamu tidak mentaatinya, kamu masuk neraka. Sebagaimana sebuah hadis diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayil abwabil min ayi abwabil jannati syi'ti. Bila seorang wanita mampu memelihara sholatnya yang lima waktu, saum satu bulan penuh di bulan Ramadan, memelihara farajnya dan mentaati suaminya, akan dikatakan kepada wanita itu, silakan kamu memasuki pintu surga. Silakan kamu melalui surga melalui pintu mana saja yang kamu suka. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan silakan kamu masuk surga melalui pintu mana saja yang kamu suka, maknanya kita tahu surga itu ada 8 pintu. Ada pintu sholat, pintu saum yang disebut royan, pintu jihad, pintu sodakoh, dan ada 8 pintu. Orang yang ahli sholat, dia akan masuk surga melalui pintu sholat. Ahli saum melalui pintu royan. Ahli jihad melalui pintu jihad. Kalau seseorang melakukan seluruh amalan itu, dia ahli sholat, ahli saum, ahli jihad dan seterusnya, dia boleh masuk surga melalui pintu mana saja yang dia suka. Sehingga hadis ini maknanya seorang wanita yang memelihara 4 poin yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama, sholat yang 5 waktu. Yang kedua, saum Ramadan. Ketiga, memelihara kehormatan diri. Dan yang keempat, mentaati suami. Seorang wanita yang memelihara 4 poin ini akan diberi hidayah taufik oleh Allah. Dengan hidayah itu dia akan melakukan ibadah, sholat, saum, zakat, jihad dan seterusnya, sehingga dia menjadi ahli bagi amalan-amalan itu seluruhnya, sehingga dia berhak memasuki surga melalui pintu mana saja yang dia suka. Oleh karena itulah, maka seorang wanita yang solihah, yang disebut dengan sebaik-baik wanita, salah satu kriterianya adalah mentaati suaminya. Kata Nabi SAW, khairun nisa imra'atun idza nadharta ilaiha saratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Sebaik-baik wanita adalah seorang istri yang apabila kamu sebagai suaminya memandang kepadanya, dia menyenangkan engkau. Bila engkau memerintahkan kepadanya, dia mentaatimu. Dan bila engkau tidak ada di hadapannya, dia memelihara kehormatan dirinya dan memelihara hartamu. Ketika menjelaskan hal ini, para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin menyatakan, yang dimaksud seorang wanita yang solihah adalah wanita yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan dirinya, adalah mencakup menyenangkan dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah penampilan fisik, dengan cara berdandan di hadapan suaminya, dengan cara dia berpenampilan yang wangi, yang bersih, yang fresh, yang seger. Oleh karena itu, seorang wanita yang berdandan, tampil fresh, seger di hadapan suaminya untuk menyenangkan suaminya, perbuatan itu jelas berpahala dan menggugurkan dosa. Sehingga seorang wanita yang solihah bukanlah wanita yang tidak peduli terhadap penampilan dia di hadapan suaminya. Ah, udah puluhan tahun inilah berumah tangga, kayaknya udah bosen. Akhirnya dia pakai baju yang beleal. Mandi, kalau gak keluar gak mandi selama seminggu juga. rambut acak-acakan sehingga banyak kutuan. Dan ketika berpapasan dengan suaminya, suaminya harus menahan nafas. Itu bukan kriteria wanita yang solihah. Penampilannya dijaga, diperhatikan. Pakai pakaian yang bagus, yang disenangi oleh suaminya. Memakai umpamanya kosmetik yang memang secara syar'i tidak terlarang dan itu disukai oleh suaminya bila istrinya memakainya. Memakai parfum khusus spesial untuk di rumah untuk suaminya dibolehkan, bahkan dipahalai. Ini sisi pertama yang membuat suaminya suka dan senang ketika melihat istrinya. Sisi yang kedua menyenangkan dari aspek roman wajah, ekspresi wajah. Ekspresinya cerah, ceria, ramah, menyenangkan ketika dipandang, full senyum. Tidak dia berdandan tapi cemberut manyun seperti oplet butut. Tidak seperti itu. Walaupun upaya cantik berdandan dan wangi, tapi penampilannya atau ekspresi wajahnya manyun terus, cemberut terus, baeud terus. Ketika ditanya jutek, ketika sekali bicara membentak, sehingga suaminya enggan untuk menyapa. Suaminya tidak mau meliriknya, apalagi melihat dan menatapnya, karena menatapnya, melihatnya dicemberuti. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan Al-Qur'an surah An-Nisa 34 yang menjelaskan wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna. Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan berbuat nusuz, fa'idhuhunna, didik mereka. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, nusuz maknanya adalah jur'ah ala zawjiha, berani culangu kepada suaminya, terus wahia ghadibah alaiha, dia juga marah dan cemberut kepada suaminya. Setiap kali seorang istri menunjukkan kecemberutan, kemanyunan kepada suaminya, saat itu dia terjerumus ke dalam sikap nusuz. Dan ketika itu suaminya memandang pasti menimbulkan kesumpekan, ketidaknyamanan pada diri suaminya. Dan itu bertentangan dengan hadis tentang kriteria wanita yang solihah, idza nadarta ilaiha saratka. Apabila kamu sebagai suaminya memandang kepadanya, dia menyenangkan engkau. Menyenangkan termasuk dari aspek ekspresi wajah wanita. Oleh karena itu seorang wanita yang solihah adalah wanita yang selalu tersenyum ramah kepada suaminya, selalu menampakkan keceriaan, kesenangan, kegembiraan dan kebahagiaan kepada suaminya. Itu wanita yang solihah, yang apabila dipandang oleh suaminya menyenangkan. Sekali lagi catat akhwat, menyenangkan dari dua sisi yang tadi. Sisi yang pertama, penampilan fisik dengan berpenampilan secantik mungkin, sefresh mungkin, sesegar mungkin, seharum mungkin. Dan yang kedua dari sisi ekspresi wajah atau roman muka. Tunjukkan senyum yang sesering mungkin, keramah tamahan dan keceriaan di hadapan suami. Begitu suaminya melihat, dia senang dari dua sisi. Sisi pertama istrinya tampil fresh dan segar, sisi yang kedua ekspresi wajah istrinya juga ramah dan menyenangkan. Ini adalah salah satu yang harus dijaga oleh setiap istri di hadapan suami. Kalau dia menginginkan terkena dengan hadis itu, yaitu dianggap sebaik-baik wanita. Jadi yang pertama sebaik-baik wanita lah apabila dipandang menyenangkan, yang kedua apabila diperintahkan dia taat, dan apabila suaminya tidak ada di hadapannya dia memelihara kehormatan dirinya dan memelihara harta suaminya. Dari sini kita mengerti wajib setiap istri taat kepada suami selama suami tidak memerintahkan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ketika suami memerintahkan hal yang dilarang, maka tidak boleh mematuhi suami dalam perkara itu. Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, alal mar'il muslim as-sam'u wath-tha'ah fi ma ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim berkewajiban mendengar dan taat baik dalam hal yang dia sukai atau yang tidak dia sukai. Umpamanya istri diperintah oleh suami, perintah itu tidak disukai oleh istri karena melelahkan umpamanya. Kata istrinya, tolong pijitin punggung saya jangan lama-lama, 2 jam saja. Itu melelahkan dan tidak disukai. Tapi itu bukan hal maksiat, maka wajib taat. Kata suaminya, coba belikan nih beras 2 karung mah panggul sendiri. Tapi itu tidak mampu ya. Selama mampu dan bukan maksiat, walaupun tidak disukai wajib taat. Kecuali apabila dia diperintahkan untuk maksiat, maka ketika diperintahkan untuk maksiat tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Seperti seorang suami kepada istrinya, tolak buka kerudunglah, ribet lihatnya juga, saya malu mendampinginya. Itu perintah kepada kemaksiatan, tidak boleh untuk dilaksanakan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata suaminya umpamanya, tolong belikan saya umpamanya rokok sabos. Maka tidak boleh untuk ditaati karena itu adalah kemaksiatan. Dan ta'awun alal ismi wal udwan, sama dengan kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Apalagi sekarang umpamanya MUI kemarin-kemarin, Muhammadiyah baru-baru ini telah berani mengeluarkan fatwa haram untuk rokok. Lebih baik terlambat tidak daripada tidak sama sekali. Kalau para ulama di Timur Tengah sejak dahulu sudah mengharamkannya, di Indonesia baru sekarang lumayan tibatan tidak sama sekali. Oleh karena itu, ketika suami memerintahkan kepada kemaksiatan, tidak boleh untuk ditaati. Dan tidak mentaati suami dalam hal itu tidaklah berdosa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34, fa'in ato'nakum falatabhu alaihinna sabila. Kalau para wanita sudah mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari kesalahan untuk menyudutkan istri kalian. Inilah kewajiban yang pertama seorang istri kepada suami, yaitu mentaatinya dalam segala perintahnya, baik yang disukai ataupun yang tidak disukai, selama tidak diperintah kepada hal yang maksiat. Ini yang pertama. Kedua, istri haram melakukan saum sunat di saat suaminya ada, kecuali dengan meminta izin kepada suaminya dan diizinkan. Kalau tidak diizinkan untuk sunat, untuk saum, haram bagi wanita itu melakukan saum sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznihi ghaira ramadan. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk saum, maksudnya saum sunnah, padahal suaminya ada, kecuali dengan izinnya, selain saum Ramadan. Adapun kalau saum Ramadan walaupun dilarang oleh suami, jangan. Kita kan pengantin baru, jangan saum umpamanya. Maka jangan diikuti, jangan ditaati. Maka haram bagi si istri mentaati suaminya ketika Ramadan. Tapi selain Ramadan wajib mentaati suami. Kata suami, ini saya Senin nih, liburnya di rumah. Hari-hari biasa saya berangkat keluar umpamanya. Jadi tolong jangan saum hari Senin ini. Maka tidak boleh saum. Kalau saum dia bukan berpahala tapi berdosa. Berkata Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kata Imam Ibnu Hajar, qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wa sababu hadha tahrim anna lizawji haqqal istimta' biha fi kulli waqtin wa haqquhu wajibun 'alal fawri la yafutu bitatawwu' wala biwajib 'ala tarahi wa innama lam yajuz laha as-sawm bighairi idzni wa idza arada al-istimta' biha jaza wa yufsidu sawmahu wa yufsidu sawmaha li'anna al-'adah anna al-muslim yahabu intihaka intikaha as-sawm bil ifsad wala syak. Kata Imam An-Nawawi, sebab-sebab diharamkannya hal ini adalah karena suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istrinya di setiap waktu. Dan hak suami wajib ditunaikan oleh istri secara langsung saat itu juga ketika dibutuhkan. Tidak boleh diselingi dengan ibadah atau aktivitas apapun. Saum aja umpamanya istrinya menyatakan, oh sekarang tanggung saum nanti aja ba'da maghrib umpamanya. Gak boleh. Padahal saum adalah ibadah. Terlebih apabila diselingi dengan yang lain dengan mengatakan tanggung lagi masak nantilah setengah jam lagi. Tidak boleh. Walaupun masak ibadah, tapi kadar ibadah masak jauh di bawah kadar ibadah saum. Tidak boleh umpamanya juga si istri beralasan nanti sebentar lagi nyuci. Gak boleh. Harus seketika itu dibutuhkan oleh suami, seketika itu juga dipenuhi. Dan hak suami untuk bersenang-senang dengan istri bila dilaksanakan mengakibatkan batal saumnya. Oleh karena itulah maka kewajiban seorang istri kepada suami yang harus melayani setiap saat kadarnya lebih besar daripada nilai ibadah saum sunnah yang dilakukan. Dan yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Kecuali apabila suaminya tidak ada di rumah, sedang safar umpamanya. Dia sedang keluar kota untuk keperluan apapun. Maka boleh melakukan saum tanpa izin dari suami tersebut. Nabi menyatakan mengqayyid wa zawjuha syahid, dan suaminya ada menunjukkan kalau suaminya tidak ada dibolehkan dia untuk melakukan saum sunnah. Terkecuali ketika dia suaminya tidak ada lalu istrinya saum. Lalu sebelum maghrib suaminya pulang. Maka si istri wajib meminta izin. Saya sedang saum, apa saya harus batalkan saum atau melanjutkan? Kata suami, batalkan sekarang. Batal. Dan membatalkannya tetap memperoleh pahala dari saumnya. Karena dia punya uzur. Setiap ibadah yang biasa dilakukan oleh seseorang secara rutin, lalu suatu saat tidak bisa dilakukan karena ada uzur, pahala dari amal ibadah itu tetap dia peroleh sekalipun ibadahnya tidak jadi dilakukan. Inilah poin yang kedua. Ketiga, alla ta'dzana li ahadin fi baitihi illa bi idznih. Tidak boleh seorang istri mengizinkan seorang pun masuk rumahnya tanpa izin suaminya. Siapapun yang masuk itu termasuk, ingat, Termasuk yang minta izin masuk itu orang tua dari si istri itu. Saudara dari si istri itu, adiknya atau kakaknya. Tapi kalau tidak diizinkan oleh suami, tidak boleh si istri mengizinkan orang tuanya masuk. Contoh umpamanya, seorang istri memiliki orang tua dengan karakter yang buruk. Orang tuanya ini suka menghasut anaknya untuk morotin suaminya umpamanya. Atau orang tuanya ini suka ngegosip, suka bergibah, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang madharat dan bisa mempengaruhi istrinya dengan pengaruh yang buruk. Suaminya bilang begitu. Karena itu dia berpesan, ketika saya tidak ada, kalau ada ibumu datang, bapakmu datang, kakakmu atau adikmu atau siapapun, jangan buka pintu. Karena melihat madharat yang muncul, maka si istri tetap tidak boleh mengizinkan, walaupun yang datang orang tuanya. Tapi kalau tidak ada keburukan atau madharat yang ditimbulkan dari kunjungan orang tua, terus oleh suaminya tidak diizinkan, ini keterlaluan. Maka si istri boleh mempertanyakan, itu yang datang ibu saya, bapak saya, kenapa tidak diizinkan? Kalau dia gak punya alasan, maka dia dosa. Tapi kalau dia punya alasan, karena ibumu, bapakmu itu berpengaruh buruk bagi dirimu umpamanya, maka maklum, si istri wajib taat. Terlebih apabila yang masuk adalah orang lain dan laki-laki, inilah ada tubrukan antara norma syariat dengan norma adat. Adat dalam kehidupan masyarakat sosial di negara kita. Jadi kalau umpamanya ada tamu laki-laki, suaminya enggak ada, ada istrinya di rumahnya, menurut syariat Islam enggak boleh dibukakan pintu. Dia harus bilang dengan pintu tetap tertutup, maaf suami saya sedang tidak ada, datanglah lagi nanti jam sekian atau besok atau kapan, atau telepon dulu suami saya. Itu secara syar'i. Dan si tamu wajib kembali lagi dan tidak boleh memaksa, saya sebentar kok gitu. Sebentar cuma semenit, enggak boleh. Enggak boleh maksa. Sekalipun hal ini beresiko dianggap sesopan, kubatur. Dianggap menurut norma yang berlaku di masyarakat itu, wah ini tidak beradab. Ada tubrukan. Kalau terjadi tubrukan seperti itu, tetap yang kita dahulukan adalah aturan syariat. Lebih baik sedipikar sepku batur asal dipikari do'ku Allah daripada sebaliknya. Oleh karena itulah maka tidak boleh bagi seorang istri memberi izin kepada siapapun untuk masuk rumah tanpa izin suaminya. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha syahid illa bi'idni wa la ta'zan fi baitihi illa bi'idni. Tidaklah halal seorang istri untuk saum padahal suaminya ada kecuali dengan izin suaminya, dan tidaklah halal seorang wanita mengizinkan seseorang untuk masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Berdasarkan hal itu, maka kewajiban istri kepada suami yang ketiganya adalah tidak boleh memasukkan siapapun ke rumah suaminya tanpa izinnya. Keempat, alla takhruja min baitihi illa bi'idni. Tidak boleh seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya. Sekalipun keluarnya itu dalam rangka ibadah, dalam rangka haji umpamanya, dalam rangka sholat ke masjid, dalam rangka ngaji ke masjid, maka tidak boleh kecuali dengan izin dari suaminya. Sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna imra'atan atathu faqalat ma haqquz zawji ala imra'atih. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, apakah hak suami atas istrinya? Kalau hak suami atas istri, berarti kewajiban istri terhadap suami. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla tamna'ahu nafsaha wa in kanat ala dhahri kutubin wa la tu'ti min baitihi syai'an illa bi'idni fa in fa'alat dhalik kana lahul ajru wa 'alaiha al-wizru wa la tasumu tatawwu'an illa bi'idni fa in fa'alat wa atamat lam tu'jar wa alla takhruja min baitihi illa bi'idni fa in fa'alat la'anatha al-mala'ikatu malaikatul ghadab wa malaikatul rahmah hatta tatuba wa tarji. Qila wa in kana zaliman, qala wa in kana zalima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang wanita menolak keinginan suaminya sekalipun suaminya mengajaknya di atas punggung seekor binatang tunggangan. Maka tidak boleh menolak, apalagi di tempat yang lebih layak. Dan janganlah seorang istri memberikan sesuatu pun dari rumah suaminya kepada orang lain kecuali dengan izin suaminya. Apapun yang diberikan itu, baik makanan, uang, barang, baju-baju bekas suaminya, diberikan kepada orang lain. Apapun yang ada di rumah suaminya tidak boleh diberikan kepada orang lain kecuali dengan izinnya. Kalau wanita itu melakukan itu, umpamanya ya, ada pengemis pakai pakaian sompang samping. Si istri kasihan, suaminya enggak ada. Diambilnya baju suami yang terjelek, diberikan kepada si pengemis itu. Kalau dia melakukan itu, suaminya dapat pahala, istrinya dapat dosa. Karena dia tidak izin dulu kepada suaminya. Maka haram untuk memberikannya. Kecuali kalau zaman sekarang kan mudah, ada telepon ya. Pak, ada pengemis nih cumpang camping gitu. Kan ada tuh baju bapak yang paling jelek, yang dulu harganya 10 juta. Tapi sekarang udah jelek banget gitu. Berikannya, kalau kata semua, ya udah berikanlah, kasihan. Boleh. Kalau enggak, atau tidak bisa dihubungi suaminya, sehingga tidak diperoleh izinnya, maka tidak boleh diberikan. Dan janganlah seorang istri saum sunat kecuali dengan izin suaminya. Kalau dia melakukan itu dan menyempurnakan saumnya, maka dia tidak memperoleh pahala dari saumnya. Dan janganlah seorang wanita keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Kalau dia melakukan itu, para malaikat melaknatnya, baik malaikat ghadab ataupun malaikat rahmat, sampai dia taubat atau kembali. Ditanya oleh sahabat, wa in kana zaliman, walaupun suaminya itu zalim, galak umpamanya, sahau kadua gaplok, katilu nyabok, kaopat nyolok, kalima nonjok, dan seterusnya umpamanya. Galak, walaupun zalim suaminya, kata Nabi SAW, ya walaupun zalim, jangan keluar. KDRT itu namanya. Jadi gak boleh seorang wanita kabur dari rumah suaminya, baik dekat ataupun jauh. Selama kabur di luar rumah, selama itu dilaknat dia oleh para malaikat, malaikat ghadab dan malaikat rahmat. Berkata Syekhul Islam, wala yahillu lizawjah an takhruja min baitiha illa bi'iznih, wala yahillu li ahadin an ya'khudaha ilaihi wa yahbisuha an zawjiha sawa'un kana dhalika likawniha muradian au likawniha qabilatan au ghayra dhalik minas sana'at, wa idha kharajat min baiti zawjiha bi ghayri idhni kanat nashijatan asiyatan lillahi wali rasulih mustahiqatan lil uqubah. Kata Syekhul Islam, tidaklah halal bagi seorang istri untuk keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya. Dan tidak juga halal bagi seorang pun untuk mengambil istrinya, kemudian ditahan di rumah orang yang ngambil itu. Sekalipun umpamanya yang ngambil itu orang tuanya sendiri. Sinilah, daripada dibegitu-begitukan oleh suamimu, pulang saja ke sini. Lalu ditahan oleh orang tuanya. Tidak halal, dosa orang tuanya. Baik diambilnya itu untuk menyusui atau untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kalau wanita itu keluar rumah suaminya tanpa izin suaminya, dia wanita yang nusuz, yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan berhak untuk memperoleh azab. Ini dikemukakan oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmul Fatawa. Berkata Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, walizawj man'uha minal khuruj min manzilihi ila ma laha minhu budda sawa'un aradat ziyaratu walidayha au i'adatahima au hudura janazati ahadihima. Seorang suami berhak melarang istrinya untuk keluar dari rumahnya, sekalipun keluarnya itu untuk sesuatu yang penting, tapi tidak diizinkan oleh suami. Seperti umpamanya menziarahi kedua orang tuanya, melayat orang tuanya yang sakit, atau menghadiri pemakaman jenazah orang tuanya. Orang tua istri meninggal umpamanya. Kata suaminya, kamu jangan keluar rumah, tetap di sini. Maka wajib mentaati suami, tidak boleh keluar. Walaupun untuk menziarahi orang tuanya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau ketika ditanya tentang seorang wanita yang sudah punya suami dan ibu dari wanita itu sakit. Kata Imam Ahmad, ta'atu zawjiha aujabu 'alaiha min ummiha illa ayyadhana laha. Mentaati suaminya lebih wajib bagi wanita itu daripada menziarahi ibunya, kecuali kalau suaminya mengizinkannya. Akan tetapi seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk pergi ke masjid atau melakukan kegiatan-kegiatan yang penting yang tidak melanggar syariat dan mesti dilakukan oleh seorang istri. Umpamanya istrinya mau sholat di masjid atau kajian di masjid, dan tidak ada alasan suaminya untuk melarang. Kewajiban di rumah sudah selesai umpamanya, di jalan aman, di masjid juga aman dan bermanfaat, maka tidak boleh dilarang. Kata Nabi SAW, idza sta'dhanat imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'ha. Bila salah seorang istri kalian minta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah dilarang. Ini yang pertama. Kedua, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian larang para wanita untuk pergi ke masjid Allah. Ke masjid bagi wanita tidak wajib, sunnah. Oleh karena itu, apabila ada ibunya sakit atau meninggal, lalu istrinya mau si wanita itu mau menziarahi ibunya yang sakit atau meninggal sebagai bukti berbuat baik kepada orang tua, lebih wajib daripada sekedar datang ke masjid. Kalau datang ke masjid saja tidak boleh dilarang oleh suaminya bila tidak ada uzur, terlebih menengok ibunya yang sakit atau ibunya yang meninggal, maka suami tidak boleh melarang istrinya untuk keluar. Kalau dia melarang tanpa uzur, dosa suaminya. Tapi kalau toh dia melarang walaupun tanpa uzur, si istri wajib taat kepada suaminya seperti itu. Dan dosa yang nanggung adalah tadi suaminya. Oleh karena itulah, maka kewajiban untuk tidak keluar rumah tanpa izin suaminya merupakan sebuah kewajiban yang ditekankan Siapa yang melaksanakannya dia berpahala, dan siapa yang melanggarnya maka istri itu berdosa. Kelima, antahfadhahu fi dinihi wa irdih. Seorang istri berkewajiban memelihara agama dan kehormatan suaminya. Memelihara kehormatan suaminya dengan cara tidak bertabarruj, tidak membuka aurat di hadapan laki-laki asing, tidak mendekatkan dirinya kepada kehinaan. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat satraha bainaha wa bainallahi azza wa jalla. Wanita yang mana saja yang menanggalkan pakaiannya di luar rumah suaminya, berarti dia telah merobek hijab antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Dan makna hadis ini selaras dengan ayat dalam surah An-Nisa ayat 34, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ. Wanita-wanita yang soliha adalah yang qanitat. Qanitat itu taat kepada Allah, Rasulnya dan suaminya. حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ, dan memelihara diri di saat suaminya tidak ada. Berkata Imam As-Sudi yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hafizatun lil ghaib ay tahfadhu zawjaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa mali. Makna hafizatun lil ghaib, istri itu memelihara suaminya ketika suaminya tidak ada, baik yang dipelihara itu harga diri dari suaminya melalui kehormatan istrinya, dan memelihara juga harta dari suaminya. Inilah yang kelima. Keenam, memelihara hartanya. Tadi sudah disebutkan. Ketujuh, mengikuti suami dalam hal tempat tinggal, rumah. Kedelapan, melayani suaminya dan mengurus rumah yang ditinggali, ditempati bersama suaminya. Kesembilan, bersyukur, berterima kasih atas semua jasa dan kebaikan suami. Dan yang terakhir, yang kesepuluh adalah menyusui anak-anaknya, memeliharanya dan mendidik anak-anak mereka. Inilah 10 poin kewajiban istri kepada suami. Poin-poin terakhir ini ngebut karena waktunya sudah hampir habis. Jatah kita cuma sampai jam 2. Sebab di atas jam 2 ada acara khusus ibu-ibu. Saya gak tahu apakah arisan atau apa. Oleh karena itu harus diakhiri secara ringkas sampai di sini. Insya Allah besok mungkin kita akan lanjutkan dengan hal-hal lain yang belum terterangkan pada kesempatan sekarang ini. Sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, kita akan masuk dulu kepada acara door prize. Ini hadiahnya nih. Ini untuk satu orang. Ah, pertanyaan susah. Hadiahnya berupa ada teh Rosel, teh merah ya yang menyegarkan, dan 5 botol minuman herbal semuanya. Ini semuanya obat kuat. Minimal ini obat haus. Ada habbatus sauda, ada ekstra virgin olive oil untuk entah apa. Ada madu, madu hutan Riau, dan ada yang lain-lain. Ini cuma satu pertanyaan dengan hadiah yang cukup menggiurkan, 5 botol dan 1 teh rosel. Oleh karena itu, pertanyaannya juga harus agak susah katanya, ya. Siapa yang menghadiah? Cung. Siapa lagi? Masa enggak ada tuh? Ada berapa ratus orang di sini? 1, 2. Siapa lagi? 3, 4. Sudah. Siapa lagi? Hafiz. Tadi belum kan? Iya. Hafiz, kalau mau hadiah ini jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaannya agak susah karena hadiahnya besar. Mahal. Iya. Pertanyaan yang akan saya ajukan adalah, ntar mikir dulu. Sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Karena hadiahnya 6 buah. Jangan ada yang kurang satupun. 6. Kewajiban istri kepada suami dari 10 poin yang tadi jelaskan. Jangan ada yang kurang. 1. Jangan dibaca. Jangan nyontek. Harus ingat. 1. Taat kepada suami kecuali dalam hal maksiat. 2. Tidak memasukkan orang ke dalam rumah kecuali atas izin suami. 3. Tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. 4. Menjaga harta suami. 5. 6. Barakallahu fiikum. Iya. Selesai sudah. Kita masuk ke pertanyaan. Sebaiknya jangan ada lagi yang bertanya karena yang tadi juga tersisa numpuk. Sebagian masih disembunyikan oleh panitia. Ada pertanyaan dari Nur di Singapura yang mengikuti kajian ini lewat Paltok internet. Seorang istri sejak kematian suami telah menjadi murung, tidak pede, dan sering merasa tidak disukai teman-teman wanita lain. Apa nasihat Ustaz mengenai wanita ini? Pertama, diselidiki dulu kenapa tidak pede dan murungnya. Apakah karena statusnya sebagai janda? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mengetahui penyebabnya kenapa murung, murung dan tidak pede, barulah nanti diobati dari sisi itu. Kalau dia murung dan tidak pede karena merasa menjadi janda, lalu janda itu dicurigai, khawatir menggoda suami dari wanita-wanita temannya, gitu ya. Nanti suaminya kepincut, akhirnya tidak disukai, dicurigai atau dikhawatirkan. Kalau itu yang menjadi penyebabnya, maka jaga sikap, jaga ucapan, jaga juga pergaulan. Tidak semata-mata mereka mencurigai kita kalau kita tidak genit, kalau kita memang tidak mengerling-ngerling kepada laki-laki umpamanya. Perbaiki sikap, jaga kehormatan, maka insya Allah wanita-wanita lain karena kebaikan akhlak kita tidak akan securiga itu. Tadi saya di awal sudah katakan, setiap akhlak yang baik mengandung simpati orang kepada kita. Orang menjadi suka, senang, dan simpati kepada kita. Itu yang pertama. Kedua, kalau memang status janda begitu mabarat, segeralah menikahlah kembali. Cari jodoh. baik bisa meminta bantuan kawan-kawan, atau tidak dianggap aib secara syar'i bila dia menawarkan diri kepada laki-laki tertentu yang kita anggap bagus agamanya, bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita, dan bisa melangkah bersama kita menuju ke arah yang lebih baik. Jangan sungkan umpamanya fulan, ya akhi saya mau menikah, dalam pandangan saya akhi ini baik sesudah istikharah. Jawabannya mantap ke akhi. Bila akhi berkenan, tolong lamar saya, nikahi saya. Ya apa-apa seperti itu. Dan itu tidak aib. Seorang wanita pernah menyodorkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma bedanya kalau Nabi mau menikahinya, beliau boleh menikahinya tanpa mahar. Selain beliau harus dengan mahar. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Khalisatan laka min dunil mu'minin." Ini khusus berlaku bagimu tapi tidak berlaku bagi mukmin yang lain. Jadi kalau Nabi mau menikahinya boleh dinikahi tanpa mahar, kalau yang lain tetap harus pakai mahar. Kalau ada seorang wanita yang menawarkan diri untuk dinikah. Itu saja saran saya, wallahu a'lam. Bagaimana bila seorang suami tidak menafkahi istrinya selama 15 tahun? Wow. Dan istrinya minta cerai dan sang suami tidak mau menceraikannya dengan alasan perceraian tidak diridhoi. Dan apabila diceraikan, anak-anak tidak boleh ada yang dibawa oleh si istri. Bagaimana sikap kita terhadap suami yang seperti ini? Jadi selama 15 tahun makannya gimana? Apakah istri yang menafkahi suami gitu ya? Itu pertama. Kedua, kalau memang suami tidak bisa menafkahi istri, secara syar'i si istri boleh meminta cerai. Dan meminta cerai tidak berdosa karena hak dia. Kalau suaminya tidak mau menceraikan dengan alasan cerai itu tidak diridhoi. Kata siapa tidak diridhoi? Syariat membolehkan seorang wanita minta cerai kalau ada udzur syar'i, seperti tidak dinafkahi umpamanya. Itu kena dengan peribahasa dalam bahasa Sunda, dikungkung ke diawur, dikangsang ke diparaban. Dikungkung ke diawur itu artinya dikungkung itu dikurungan. Tapi ke diawur, kalau hayam di parabana ke diawur, tah, kophakan, gitu kan, ke hayam ya sama. Dicangsang itu diikat, tapi ke diparaban tidak dikasih makan, itu dikungkung ke diawur, dicangsang ke diparaban. Dinikahi tapi tidak dinafkahi. Kalau kepada ayam saja itu orang zalim, dikungkung sedi awur, disangsang sedi para bandanya. Apalagi kepada bukan ayam ini, perempuan, wanita, manusia, dosa dia. Jadi boleh meminta cerai. Kalau si suami tidak mau menceraikannya, boleh mengajukan khulu. Dan bila alasan demikian, saya yakin hakim akan mengabulkan yang seperti itu. Terus, kalau alasannya syar'i, maka Allah ridha. Adapun hadis yang menyatakan abghadul halali indallahi at-talaq, itu bukan hadis. La aslalahu. Barang halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Masa halal tapi dibenci. Maka itu tidak benar. Jadi kalau alasannya benar, dibolehkan. Makanya ketika Umar menyuruh anaknya, yaitu Ibnu Umar, menceraikan istrinya, padahal dia masih mencintai istrinya, dia minta fatwa kepada Rasul SAW. Kata Nabi SAW, ati abaka, taati bapamu. Nabi mendukung perintah Umar untuk menceraikan, agar anaknya ini menceraikan istrinya. Yang menunjukkan bila alasannya syar'i, maka perceraian itu dibolehkan secara syariat. Kalau umpama anak-anak, kalau bercerai anak-anak tidak boleh ada yang dibawa oleh si istri. Nah, untuk di Indonesia ya, nanti hak pengasuhan anak itu nanti diasuh. Anak-anaknya sebesar apa, kalau masih kecil itu masih wewenang dari ibunya, bukan suaminya. Tapi lebih utama sebelum sampai ke sana itu jurus pamungkas, tidak boleh dikeluarkan sebelum jurus-jurus lainnya keluar terlebih dahulu ya. Yaitu coba diingatkan dulu, dinasihati suami supaya mau mencari nafkah dan menafkahi istri dan anak-anaknya, dijelaskan bahwa itu kewajibannya, tanggung jawabnya, dan nilai kehormatan seorang laki-laki itu dilihat salah satunya dari hal itu, sejauh mana dia bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Mana yang lebih baik, melanjutkan ta'adud tapi tidak bisa berlaku adil atau tidak bisa menjalankan syariat? Kedua, bercerai karena sudah merasa berat menjalankannya. Kalau umpah sudah terlanjur dua nih, tapi gak bisa adil, apakah harus diceraikan salah satu atau tidak? Jangankan dua, satu aja. Tapi hukum Allah tidak bisa ditegakkan di dalam rumah tangganya, Allah menyatakan cerai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian menikah hatta sampai kalian mampu ayyukima hududallah, untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Baru silakan menikah. Tapi kalau hukum Allah dalam rumah tangganya tidak bisa ditegakkan karena ketidakmampuan, dan ketika dilanjutkan terus awet tapi rajet, banyak menimbulkan mabarat, banyak menimbulkan dosa daripada maslahat, maka baru cerai di sana lebih disukai. Umpamanya seorang suami punya istri, tapi istrinya na'udzubillah akhlaknya bejat luar biasa, nusud, ngangkrang ke suami, ngangkrang itu berani menentang suami, dinasihati malah melawan umpamanya. Tidak ada perubahan dan memalukan kehormatan suami. Kata Rasulullah SAW, salasatun idza da'allaha lam yastajib lahum. Ada tiga golongan manusia yang apabila mereka berdoa kepada Allah, Allah tidak akan mengabulkan doa mereka. Salah satu di antara tiga ini adalah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang laki-laki yang punya istri yang berakhlak jelek tapi tidak diceraikan juga. Maka kalau secara syar'i itu boleh diceraikan, cerai lebih baik. Makanya Umar meminta anaknya untuk menceraikan istrinya dan didukung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kalau secara syar'i lebih baik diceraikan, ceraikan. Itu satu. Apalagi kalau dua. Kalau dua dilanjutkan tapi tidak bisa berbuat adil, selalu zolim kepada salah satu, wah itu nanti di akhiratnya pincang, akan miring jalannya tuh. Dan itu sebuah kehinaan. Wallahu a'lam bishawab. Selektiflah kalian dalam memilih ibu dari anak-anak kalian. Karena para istri akan melahirkan anak yang mirip, yang mimik kemiripan, dan saudara-saudari dari istri kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah, mohon penjelasan tentang hadis tersebut. Ya, hadis ini yang ditanyakan insya Allah akan dibahas besok ketika membahas tentang kewajiban kepada anak. Sebab salah satu di antara hak anak terhadap bapaknya, ini hak anak. Hak anak harus ditunaikan jauh sebelum anak itu lahir, bahkan dari sebelum menikah. Salah satu hak anak adalah memilihkan calon ibu dari ibu yang solihah, dari wanita yang solihah. Itu hak anak loh. Sebab anak nanti kan akan dididik oleh siapa? Oleh ibunya. Si anak juga akan membawa gen pembawaan dari ibunya. Kalau sembarang memilih, nanti gennya menurun, kemudian ketika membina dan mendidiknya juga gak bagus, diarahkannya kepada arah yang salah, berarti hak anak tidak ditunaikan. Makanya salah satu di antara hak anak adalah seorang ayah harus memilihkan calon ibu dari anak-anaknya dari golongan orang wanita-wanita yang solihah. Bukan hanya yang cantik tapi solihah loh. Makanya para ulama berdasarkan hadis itu nanti memilih calon istri yang solihah termasuk salah satu hak anak-anak kita nanti. Anaknya belum lahir ya. Haknya sudah harus ditunaikan jauh sebelum anak itu lahir. Yaitu memilih calon ibu bagi anak-anak kita kelak. Nanti itu akan lebih jauh dijelaskan besok insyaallah. Lebih utama mana, menghajikan orang tua dahulu atau berhaji dengan membawa istri terlebih dahulu? Berhaji dulu untuk dirinya, karena itu wajib ain. Dan istrinya yang menjadi tanggung jawabnya, itu terlebih dahulu. Apa nasihat Ustadz untuk pasangan suami istri yang berbeda manhaj sehingga menyebabkan hak dan kewajibannya tidak terpenuhi? Ya kalau ini sudah terjadi, apa boleh buat, harus disamakan manhajnya, tapi penyamaannya ke arah yang benar, manhaj yang benar. Jangan sampai seorang suami daripada ribet-ribet udah aja ikut manhaj istrinya yang kacau umpamanya, manhaj sufi umpamanya, ikut sajalah geleng-geleng kepala sama manhajnya, itu enggak. Kelurusan dari pemahaman kita terhadap agama dan aplikasinya itu nomor satu daripada keharmonisan dengan istri. Mana yang lebih dipilih, harmonis dengan istri tapi sesat gitu ya, atau berada di atas kebenaran walaupun sering bentrok dengan istri? Maka yang dijawab, yang dipilih adalah yang kedua, karena yang kedua ini menyangkut hak Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi samakan manhaj di atas manhaj yang lurus, barulah itu akan menjadi salah satu penunjang harmonisnya rumah tangga. Ini bagi yang sudah. Bagi yang belum, nah ini nih, jangan sampai beginilah gampang, nanti setelah nikah dibina, gombal itu. Jadi ya Ustaz, saya ingin tantangan, saya gak akan milih akhwat yang semanhaj, saya ingin milih wanita ahli bidah biar saya ada pahala mendakwahinya dan mendidiknya. Gombal. Yang sudah semanhaj aja dididiknya agak sulit ya, apalagi yang beda. Lebih baik kita milih yang sudah jadi tinggal di lelempeng meesan daripada yang amat bengkok sekali lalu harus diperbaiki semuanya. Jadi pilihlah yang lebih selamat. Bagaimana kontribusi seorang istri terhadap masyarakat sedangkan waktunya habis mengurusi rumah tangga? Jangan dikira mengurus rumah tangga tidak memiliki kontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat. Besar sekali. Dengan menunaikan kewajiban dia sebagai istri kepada suami dan anak-anak, kontribusinya besar. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan suami, suami berkiprah di masyarakat, kiprahnya maksimal dan memberi manfaat yang banyak karena dukungan istri dari dalam rumah. Anak-anaknya juga soleh solihah, membawa manfaat pada umat, itu akibat pendidikan istri. Ada sebuah kisah yang dituturkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Antum pernah mendengar seorang ulama yang diberi julukan Ibnu Daqiqil Id? Tahu gak Daqiqil Id itu apa artinya? Daqiq itu tepung. Id ya Id, Idul Fitri. Tepung untuk Idul Fitri, adonan kue terbuat dari tepung untuk membuat kue pada Idul Fitri. Disebut demikian karena ada sebuah kisah. Ketika Ibnu Daqiqil Id, seorang ulama yang ketika ngaji, ketika ceramah bagus, disukai oleh murid-muridnya, semua orang memuji. Hanya Ibnu Daqiqil Id, istrinya tidak pernah disebut-sebut. Para keberhasilan suaminya karena dukungan istrinya di rumah. Istrinya ingin membuktikan tanpa dukungan istrinya, suaminya tidak akan sesukses itu. Suatu saat Ramadan menjelang Idul Fitri, istrinya merengek. Besok Idul Fitri itu, biasanya banyak tamu, kita gak punya persediaan kue, makanan untuk menjamu tamu kita. Gak ada daqiqul id, gak ada adonan tepung untuk id, daqiqul id. Suaminya gak sempat lagi nyari, sudah malam, besoknya mau lebaran, mempersiapkan materi untuk khutbah, istrinya merengek-rengek terus, daqiqul id, daqiqul id, daqiqul id, terus begitu. sampai esok harinya jadi pikiran. Esoknya ketika khutbah, daqiqil id ini terus mendominasi pikirannya. Sampai kata-kata itu keluar dalam khutbah. Dia menyatakan, daqiqil id, daqiqil id. Saat itu ceramahnya tidak begitu mengena. Kaget murid-muridnya. Kemudian seusai khutbah pulang. Dia seperti biasa diiringi oleh murid-muridnya ingin bersilaturahmi ke rumahnya. Sepanjang jalan dia mikir gak bisa menjamu makanan dengan makanan yang layak bagi tamu-tamunya yang akan berkunjung ke rumahnya. Gimana ini, gimana ini? Kebayang juga istrinya juga akan kebingungan gitu. Apa yang terjadi? Begitu sampai di rumah, makanan sudah terhidang dan tersedia secara lengkap. Tentramlah dia, nyamanlah dia. Dipersilakan tamu-tamunya datang. Masuk. Ditanya oleh istrinya, bagaimana khutbah suami saya tadi? Loh, lain dari biasanya. Dia di tengah-tengah khutbahnya, ujuk-ujuk celengkeng, daqiqil id. Barulah istrinya menceritakan. Andai dari dulu dia mengeluhkan semua kebutuhan rumah tangganya, suaminya akan banyak terganggu pikirannya oleh keluhan istrinya. Tapi karena istrinya tidak pernah mengeluh, membuat suaminya sukses dalam dakwahnya, sehingga pikirannya tidak terbebani oleh masalah rumah tangganya. Dan itu yang menjadi kunci sukses dari apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Lihat betapa besar pengaruh seorang istri kepada kesuksesan seorang suami. Oleh karena itu, kontribusi yang maksimal yang bisa dilakukan oleh seorang istri untuk bisa berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjalankan tugas dia sebagai ibu rumah tangga yang baik, yang harus melayani suaminya, anak-anaknya, dan kehidupan rumah tangganya. Coba bayangkan, ketika suaminya sukses di luar karena dukungan istri di dalam, kemudian banyak orang luar bertamu ke rumahnya. Kalau rumahnya dalam keadaan semrawut, pabalata seperti kapal baru dibom, itu akan memberikan citra jelek kepada suaminya. Loh, kok rumahnya kayak begini ya ketika betah. Tapi kalau begitu, tamu datang ke rumahnya, aduh harum, bersih, segar, fresh, nyaman, tenang, tentram, gak ada jeritan, tangisan anak-anak, gak ada rengekan anak-anak, tidak ada barang yang buruk di juru, brok, dipantok, ngalayah di tengah imah, seperti itu. Maka si tamu akan memberikan apresiasi yang positif, aduh rumahnya senyaman ini. Sebagai gambaran betapa nyamannya batin para penghuni dari rumah ini. Siapa sih istrinya? Gitu. Yang jelas yang beberes bukan suaminya. Dan suaminya keluar terus. Pasti istrinya di dalam rumah. Maka baguslah citra dari suaminya tersebut. Dan itu adalah peran dari seorang istri. Jadi betapa besar kontribusi seorang istri dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana jika kita tidak dibolehkan sering-sering menengok orang tua atau ibu oleh suami? Padahal kita ingin menemani ibu kita yang sendirian di rumah. Ya, kalau suaminya meminta, itu hak suaminya. Jangan ya, jangan sering-sering menengok ibu setiap hari, sehari 3 kali gitu ya. Akibatnya pekerjaan rumah terabaikan, rumah dibiarkan pabalata, berantakan, kotor, tidak beraturan, terus saja nengok ibu. Salah. Jadi suaminya juga pasti akan mengizinkan selama hal itu tidak mengganggu tugas pokok dia sebagai seorang istri di dalam rumah tangganya. Apakah iman saya lemah jika saya lebih suka menikah jika saya sudah mapan padahal saya sudah dewasa? Maksudnya sekarang merasa belum mapan, terus belum menikah dan berjanji kalau sudah mapan baru menikah. Kalau gak mapan-mapan gimana? Gak akan nikah-nikah. Lihat kondisi. kalau kondisi sudah berada pada posisi wajib nikah, kalau tidak nikah umpamanya khawatir terjerumus ke dalam maksiat, maka nikahlah walaupun belum mapan. Karena hadis yang menyatakan manistata aminkumul ba'as falyatazawwaj, siapa di antara kamu yang sudah punya kemampuan menikah, hendaklah menikah. Yang dimaksud kemampuan di sana, para ulama menyatakan al-istita'atu fil wad'i, kemampuan seksual, bukan kemampuan finansial. Adapun kemampuan finansial, kata Allah dalam Al-Qur'an, iyyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau calon-calon pengantin ini fakir, miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya. Tetap nikahkan walaupun miskin. Seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul tidak berminat menikahinya. Seorang laki-laki menyatakan, "Ya Rasulullah, nikahkan dia kepada saya." Kata Nabi sallallahu, "Apa yang kamu miliki untuk menikahinya?" Enggak punya. Cari walaupun besi dari cincin. Walaupun cincin dari besi, cincin dari besi gratis itu. Murah meriah. Dia cari enggak punya tuh, bayangkan. Cincin dari besi aja enggak punya. Enggak punya, ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, "Apa surat apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an?" Surat anu. Ah, itulah jadi mahar. Ini miskin. Sampai cincin besi juga enggak punya. Tapi Nabi menikahkan, walaupun miskin enggak punya kemampuan finansial, oleh Nabi tetap dinikahkan. Jadi, walaupun miskin nikah, kalau memang saatnya sudah mengharuskan dia menikah. Yang bila tidak menikah, khawatir terjerumus dalam maksiat, insyaallah rezeki menyusul. Allah berjanji, yughnihumullahu min fadli. Allah akan berikan kecukupan dengan pernikahannya itu. Oleh karena itu Abu Bakar menyatakan, ati'ullaha fi amrin nikah, taatilah Allah dalam hal perintah menikah, maka Allah akan menetapkan, melaksanakan janjinya untuk memberikan kecukupan rizki kepada kalian. Lalu Abu Bakar membacakan ayat itu, surah An-Nur. Berkata Abdullah bin Mas'ud, yastamisur rizqa bin nikah, carilah rizki dengan nikah. Oleh karena itulah, maka ikhwan yang bertanya tadi, kalaupun dia belum mapan tapi mungkin sudah ada penghasilan, tapi posisinya berada pada posisi yang wajib nikah, nikahlah. Insya Allah setelah nikah baru mapan. Orang-orang yang mapan sekarang itu mungkin mapan itu setelah punya 5 anak. Ketika pertama nikah bokeh, anak pertama sedikit bernapas, anak kedua lebih bernapas, ketiga dan seterusnya. Setelah anaknya banyak, baru mapan. Baru dia punya rumah, baru punya, dan seterusnya. Kalau nunggu mapan dulu, sampai kakek-kakek gak akan mapan. Wallahu a'lam bishawab, ya, waktu yang kita miliki sudah habis, dan pertanyaan masih puluhan kertas, numpuk, dengan isi puluhan pertanyaan juga. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Bagi pertanyaan yang belum terbahas, besok ditanyakan kembali, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.